Assalamualaikum, saya Arwan. Soalan saya, ada ke makhluk dalam air yang menyerupai di darat tak boleh makan, dan makhluk di atas darat menyerupai di laut tak boleh makan? Tak ada. Semua tu boleh makan. Kerana mereka kata tak boleh makan sebab mereka nak klasifikasikan tu apa. Kalau benda tu duduk di darat, dia hidup macam binatang, dia nak kena ada sembelihan. Tapi sebenarnya tak ada binatang yang mana ketam. Dia bergantung pada air tak? Sehari, dia bergantung. Sehari dua boleh lah. Lama-lama dia tetap, dia kena air. So dia, so ada dulu orang sangat ketat, ketam batu tak boleh makan. Ketam, tak apa, itu pendapat dia yang dia pilih. Tapi nas begitu luas lah masalah ni. Kalau orang makan, kita makan. Kita tak mau makan. Nabi SAW ada benda yang Nabi tak makan. Tapi dia tak haramkan. Nabi tak makan apa? Bob. Dia tanya, sahabat duduk belakang, wanita kata, bagi tahu Nabi tu, Bob. Lepas tu Nabi tak makan. Nabi, dia sahabat tanya, adakah haram? Dia kata, la. Walaysa bi ardi qawmi. Ajiduni a'afuhu, kata Nabi. Dia bukan tak ada kat orang ku tak makan. Jadi aku rasa macam apa kita panggil? Macam nak lawyer lah, macam tu, macam nak lawyer lah. Tapi Khalid dia orang Mekah juga, dia makan tu. Dia makan. Tapi dhab tu dia tak sama dengan bewak. Dia tu makan apa? Daun. Bewak ni dia kotor. Dia macam ni, benda yang makan kotor, dia kaedah, benda makan kotoran. Benda yang makan najis. Benda-benda yang macam ni, dia haramkan. Tapi bila binatang tu tak ada benda tu, yang tu kadang-kadang, dia ni dianggap jijik ke tak jijik. Jijik tak jijik tu pun berbeza. Orang Hijaz, jijik dia apa? Sebab tu dalam Hanafi umpamanya, Hanafi dia ikan saja. Lain daripada ikan, dia ketat. Pasal dia kata yang lahman toria, yang Quran kata tu, yang daging yang segar tu ikan. Dia pahal ikan saja. Tu pun kedai-kedai mamak yang Hanafi jual juga. Ketam dalam semua. Kata udang semua. Doktor, ya, sila. Saya nak tanya tentang macam babi punya minyak atau darah kena macam mana atas kenderaan atau basuh kena manusia. Kalau ikut mazhab Syafi'i, basuh dengan 7 kali, 7 air, salah satu dengan air, tanah. Tapi majoriti kita basuh sehingga hilang kesan. Hilang kesan tu dalam klasiknya, klasik dia akan sebut bau, rasa dan warna. Ya, kita kira bau dengan warna lah, tak payah duduk pergi rasa pula kan. Tapi maksudnya bau dan warna lah kan. Jadi apabila tidak ada kesan ini, maka bersih. Pinggan, katalah kita ni balik rumah family kita mak kita makan khinzir dia makan, kemudian dia hidang kat kita angkat pinggan tu, kita tengok tak ada kesan tu, boleh tak kita guna pinggan tu? Pada majoriti mazhab boleh. Boleh. Yang penting hilang kesan tu. Hilang kesan tu. Assalamualaikum. Kasut yang kotor, dalam hadis, perjalanan kita yang berikutnya menghilangkannya. Kalaulah kita terpijak najis apa-apun, anjing ke apa, dengan bila kita kan, perjalanan yang seterusnya itu, kita pijak, dia menghilangkan tu sudah memadai. Melainkan, kerana kasut, dia setengah orang tanya, tayar kereta saya terlanggar, najis anjing. Nak kena samak 7 kali. Saya kata kalau dia nak buat sup tayar tu, dia samak. Tapi kalau dia tak buat sup, saya gurau. Tapi maksudnya, tak perlulah. Melainkan kasut tu kita nak pakai masa solat. Boleh pakai kasut masa solat. Dalam hadis, Nabi pakai kasut masa solat. Tapi, Nabi ketika pakai kasut dengan solat, tiba-tiba Nabi buang kasut. Kasut dia. Kemudian sahabat yang di belakang pakai buang kasut. Buka, kan? Dia take off dia punya kasut. Pasal apa mereka buang kasut, sahabat Nabi tanya dia orang kata, kami lihat kau buang kasut Rasulullah tengah solat. Nabi kata dia ada najis kerana Jibril memberitahu pada aku ada najis aku buang. Maksudnya kalau kasut kita ada najis, tak ada solat. Kalau tak ada najis, kita jalan biasa, tak ada pula nampak najis apa. Kasut kita sekarang ni Boleh tak kita solat dengan kasut-kasut ni? Boleh. Tak mau solat tak apalah. Tapi janganlah masuk ke masjid. Itu orang marah lah. Kalau tempat kita sendiri. Itu utama. Kita jangan bayangkan suasana kita. Islam ni bukan untuk orang duduk di Malaysia saja. Orang duduk di padang pasir. Orang duduk di mata-mata. Orang duduk di tempat. Di Eskimo. Orang ada keadaan. Tentera. Tentera pakai kasut macam mana? Setiap kali sembahyang kau nak suruh dia buka je. No lah. Dia boleh sapu atas tu. Mungkin dia pijak macam-macam. Tak adalah. Lepas pada tu duduk samak atas kaki pula. Dia tak ada najis di kaki dia. Salah je lah. Inna dina yusr. Wala yushada dina ahadun illa ghalabahu. Agama mudah. Tak ada orang memayah-mayahkan dia. Melainkan dia yang akan menjadi beban. Kata Nabi SAW. Hadir riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya. Hadis mengatakan anjing jilat bencana. Kita kena samak 7 kali. Kalau anjing jilat tangan kita ke kaki kita, kita boleh basuh dengan air biasa ke? Anjing jilat tangan kita? Ha. Kalau anjing jilat tangan kita, di dalam, kalau tadi saya sebut lah, mazhab Syafi'i basuh apa? Ha? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Tanah tu bukan kena pergi ambil tanah bukit ke apa. Tanah kat mana-mana je lah. Cuma, maksudnya kita dah basuh, juga ada tanah, kita letak tanah, habis. Itu je macam kita tak sabun. Itu saja maksud dia. Sebahagian orang ni, dia memayah-mayahkan pula, nak kena cari tanah yang dijual khas, tanah selut di, oh, dia payah. Kalau tanah selut tu, tak adalah kata Pak Arab yang kau nak. Maksudnya bila sebut tanah, everywhere, tanah saja dia boleh guna. Okey, saya nak cerita. Itu bila dia menjilat. Ha. Kalau dia tak menjilat, sekadar dia sentuh, macam saya bagi tahu tadi, kalau sentuh, mazhab Syafi'i kata macam jilat juga, tapi mazhab yang lain kata basuh macam biasa, basuh 7 kali, basuh macam biasa. Tak payah basuh 7 kali. Kalau tanya saya pandangan macam itulah. Saya orang kata, apa ni pemudah-mudahkan mufti perlis ni? Come on. Ada orang kerja veterina. Ada orang kena kerja polis yang berurusan dengan anjing. Kita jangan fikir fekah tu untuk kita saja. Ada orang kena urus jaga biri-biri dia. Ada anjing dengan dia. Terutama Arab, negara-negara. Islam ni bukan turun untuk orang Melayu sahaja. Untuk semua orang, semua Cina, Melayu, untuk India, untuk Afrika, untuk bangsa macam-macam. Kan? Ada orang hidup di utara dan udara yang sangat panas, ada yang hidup udara yang sangat sejuk. Islam untuk semua. Sebab tu fiqh dia luas. Kalau kita nak amalkan satu pendapat tu, kita amalkanlah. Kalau dia, kita boleh amalkan. Tapi apabila orang lain amalkan kaul yang lain yang ada di dalam pandangan scholars yang berdasarkan kepada hadis yang sama dengan pandangan yang berbeza, dia tengok pada sudut yang berbeza tu, kita kena fahamilah itu dimensi ataupun sudut yang dia tengok. Dan ada scholars, bukanlah dia tak belajar apa saja, saya buat pendapat saya sendiri. Tak boleh lah. You nak buat pendapat, who are you? Melainkan you ada capability di dalam untuk buat analisa kepada hukum. Ada soalan ni. Okay, saya nak tanya tentang solat. Solat lah. Perbezaan pergerakan sembahyang antara kaum wanita dan lelaki sama lah. Tapi dari segi mendekatkan tangan dan sebagainya dengan lelaki dan perempuan berbeza. Adakah benar ada perbezaan, okay, ataupun sebenarnya perbezaan? Okey, perbezaan yang disebut oleh para ulama tentang ketika wanita sujud dan seumpamanya ini, dia bukan datang dan jelas daripada nas Al-Quran ataupun hadis, tetapi disebabkan kerana dibimbangi pada zaman dahulu. Kita kena zaman dahulu, solat lelaki dengan perempuan ni, dia tak ada lansir di tengah ni, tak ada. Lansir ni zaman kita je. Sebab itu wanita, solat dia yang terbaik ialah di belakang. Kerana orang pada zaman Nabi, mereka tak kaya. Bila mereka rokok ataupun sujud, kadang-kadang terdedah aurat mereka ataupun ternampak, tersingkap aurat mereka. So wanita yang duduk lebih belakang lebih baik kerana tak terganggu mata dia. Okey, bila wanita dulu pun mereka tak banyak, sekarang ni ada jenis semua bra dalam bang semua ada kan. Itu untuk orang kita, mungkin di Afrika masih ada, negara miskin masih ada. So kalau pergerakan dia, sujud dia buka tangan dia luas, kadang-kadang mendedahkan bahagian tubuh dia. So dia kata wanita kecilkan. Tapi kalau hal itu tak ada pada kita, kita okey. Maksudnya kalau kita ni pun taklah menyebabkan pakaian kita pun cukup besar, maka tak adalah tuntutan untuk kita dibedakan hal itu. Itu yang disebut oleh para ulama. Walaupun ada pandangan Imam Syafi'i, dia sebut hal tu, jangan buka tangan besar perempuan nanti nampak semua. Kerana keadaan yang seperti itu. Kalau sembahyang seorang tak apalah. Soalan kedua, dekat Mekah, waktu solat fardu, bila baca surah, contohnya Al-Fatihah, dia terus ke Alhamdulillah, tak ada Bismillah. Macam mana? Beza dengan Malaysia. Paling pun sama. Dia begini. Macam ni lah, yang ni saya hurai banyak lah. Kena dengar kuliah saya. Mazhab-mazhab ni, majoriti semua kecuali mazhab Malik, mereka semua kata baca Bismillah. Tetapi nak kuat, perlahan ataupun kuat. Di dalam hadis Anas, hadis Qatadah, hadis Anas bin Malik, dia kata dia sembahyang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar dan Umar. Dia tidak mendengar mereka menguatkan Bismillah, mendengar Bismillah. Mereka bermula dengan Alhamdulillah. Hadis-hadis ni telah dijadikan dalil. Dengar, ada kuliah saya yang ni panjang saya. Hadis-hadis ini telah dijadikan nas dalil untuk majoriti untuk menyatakan Bismillah tidak diperlahankan, Alhamdulillah yang dikuatkan. Itu yang diamalkan dalam Hambali, dalam Hanafi. Itu yang kita lihat di Mekah tu. Dan riwayat-riwayat majoriti daripada Anas bin Malik, Anas, anak-anak murid Anas, kesemuanya meriwayatkan yang sama. Anas ni, dia khidmat dengan Nabi pada umur dia 10 tahun. Dia solat di belakang Nabi, dia tak pernah dengar. Nabi, dia kata, membaca Bismillah. Dia dengar. Semua berguna dengan Alhamdulillah. Hadis ni telah dijadikan dalil. Dalam mazhab Syafi'i, dia ambil riwayat ubah riwayat termasuk Hamid At-Tawil dan riwayat yang dianggap di sisi majoriti dianggap terpencil, ada riwayat daripada Abu Hurairah. Dia kata oleh kerana Bismillah ni ayat daripada Fatihah tu, dia baca kuatlah. So it's not issue. Dalam mazhab Malik, dia lagi advance. Tak payah baca Bismillah, makruh. Alhamdulillah tu. Bukan Bismillah tu makruh, Bismillah masa baca Fatihah. Di tempat lain baca lah Bismillah. Tak aja baca Bismillah masa nak baca Fatihah di dalam solat. Dia terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlahan pun tak ada. Kita tahu keluasan. Hadis semua ada. Sebab apa? Kalau Nabi masih ada, senang. Kita bertanya Rasulullah, yang betul kami yang mana? Masalahnya Rasulullah dah tak ada. Yang ada apa dia? Hadis-hadis dia. Hadis ni boleh dipaham begitu. So, mana-mana orang yang ikut apa yang dia faham, di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, dia tak salah. Kerana saya dah faham macam ni, ya Allah. Seperti mana imam saya faham. Seperti mana scholar saya faham. Saya follow scholar ni. Yang salah tak semayang. Yang tu salah. So, jangan jadikan big issue lah. Doktor, saya ada satu soalan . Okay, kita dekat Malaysia ni kita ikut mazhab Syafi'i . Untuk keadaan-keadaan tertentu, boleh tak kita tukar mazhab? Macam kita macam suami isteri macam pegang tangan kan batal kan? Sebelum ambil borang penukaran. Atau kita suka-suka boleh tukar ke macam mana tu? Untuk kita keadaan, bukan ada suka-suka. Mana ada orang satu mazhab tu full dia ikut? Tak ada. Bukan ada syarat masa kita lahir, awak dilahirkan dalam mazhab asyhadu an la ilallah, nak masuk Islam, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna mazhab Syafi'i mazhabi. Ada kata tu? Hormatlah mazhab, tak ada isu lah. Tapi mana hatta yang duk pertahankan mazhab tu? Kata tak boleh keluar mazhab tu. Dia pun keluar. Dia begini. Saya nak das, ini ada dua isu. Kalau bila dibuat syariah, dia bukan antara kita dengan Tuhan lah saja. Undang-undang antara kita dengan orang lain dan ada hakim. Itu nama hakim. Hakim berdasarkan kepada mazhab apa. So dia kata tak, saya mazhab lain. Dia panggil hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dalam kaedah. Dia panggil keputusan hakim, judge, mengangkat perbezaan pendapat. Saya buat contoh. Mengangkat perbezaan pendapat, kita mungkin ada pendapat yang berbeza. Tetapi kerana kes itu dipergi ke mahkamah. Misalnya kita, dia nak bagi faham yang hidup yang biasa ni dulu. Kita favor dengan undang-undang British. Kita kata British is the best, a law, whatever. Tapi kita pergi ke France umpamanya. Ataupun tiba-tiba kita kena satu undang-undang yang bukan cara British. Kita tak boleh kata ke hakim tu, saya tak mau, saya mau British punya. No, no. The law of the land is the law. Faham? Undang-undang yang dipakai itu ialah undang-undang yang terpakai. Nanti, sekejap. Sabar. It's okay. Saya tahu. Jadi, saya nak buat contoh. Contoh ni kalau tengok, mungkin tuan perempuan kadang-kadang tak tengok saya. Contoh. Di dalam ulama-ulama ni, dia berbeza pendapat. Kalau satu orang tu kata, aku ceraikan engkau 3 kali talak. Suami kata. Dia duduk di Timur Tengah. Dia duduk Jordan ke, dia duduk di Qatar ke, di mana ke. Ataupun dia duduk di Perlis, samalah dengan negara Arab. Perlis ni dia banyak sama dengan Timur Tengah. Okey. 3 kali untuk for the first time, kita kira sekali. Kita kira talak pertama. Kita tak pakai dia pun sebut 3 tu. Aku ceraikan kau 30 ribu talak. Kita kira for the first time, kita kira 1. Untuk kali yang, lepas tu kali kedua, kita kira 2. Kita tak kira yang dia sebut tu berapa. Kita kira berapa kali kejadian tu berlaku. Itu fatwa sebahagian ulama. Dia tidak majoriti, tapi dia pakai negara Arab, di Perlis pun dia pakai. Okey. Di negara kita, mazhab Syafi'i, you sebut 3 ertinya 3. Faham tak? Kalau satu orang tu, dia bercerai, dia kata kat isteri dia, aku ceraikan kau 3 kali talak. Isteri dia bawa kes ke mahkamah di Selangor. Lepas tu suami dia kata, no, aku 3, aku faham 1, aku macam Perlis, macam dengan negara-negara Arab, aku macam tu. Pergi kat mahkamah, hakim tu mazhab Syafi'i, dia kata jatuh 3. Hukumnya jatuh 3. Kerana keputusan hakim menyelesaikan perbadahan. Kalau tidak, tak ada undang-undang dalam dunia ni. Bila ada banyak pandangan, tu keputusan hakim. Kalau dia buat, katakanlah dia dengan isteri dia, dia kata 3 kali talak. Tak kira lah di mana-mana di negeri yang jatuh 3. Isteri dia kata, abang dah jatuhkan sampai 3 kali talak, habislah kita. Lepas tu dia kata, tak, 3 kali ni sebenarnya aku memang terlepas lah tadi. Tapi 3 kali yang pertama ni jadi 1. Mana dia 1 kata? 1. Pandai-pandai abang ni 1. Kau cuba kau dengar. Jadi dia pun pergi dengar hak Arab, dia baca artikel. Jangan angkat lagi. Nanti kita angkat. Dia baca artikel, dia baca ni, dia dengar ceramah dia nak, dia convince, dia terima pendapat bahawa tiga kalau first time kira satu, so isteri dia pun agree. Jadi isteri dia kata tak apalah, kita kira satu lah, pasal kes tak dibawa ke penghakiman. Faham tak? Faham tak saya cerita ni? Ha. Kalau bawa, kursus hakim. Ha. Okey. Kalau dia diperleh lah, kalau dia jatuhkan di Arab, di Jordan ke apa, dia sebut tiga, dia pergi ke mahkamah, mahkamah kata dia percaya tiga, tapi mahkamah kata satu. Kuasa hakim. Kuasa hakim, pemerintah, kuasa pemerintah, tidak bererti pendapat yang mana kita tak bersetuju itu lebih kuat. Tak bererti. Tapi ia menyelesaikan perbalahan di atas dasar ia undang-undang yang terpakai. The law of the land is the law. Faham tak? So berbeza. Berbeza benda yang antara kita dengan Tuhan apabila kita, misalnya, kita berbalah dengan kawan kita. Kawan kita bawa kes ke mahkamah. Undang-undang dia, undang-undang mahkamah lah. Pasal kita berbalah dengan orang. Kalau kita saja dengan dengan hukum hakam syarak, nak kunut tak kunut, itu kita je lah. Nak bismillah perlahan ke kuat, itu kita je. Tapi bila kes dibawa ke, saya buat contoh lah. Kita duduk di Selangor. Saudara convince misalnya, bismillah perlahan. Tapi di Selangor ni, saudara dilantik menjadi imam. Kata pemerintah sini, siapa jadi imam masjid-masjid dia, bismillah kena kuat. Undang-undang dia yang terpakai. Tapi kalau kita sembahyang di rumah, itu hal kita lah. Kalau kita sembahyang dengan kawan-kawan kita, itu hal kita lah. Apa yang kita convince. Tapi pelaksanaan kerana dia mempunyai kuasa pelaksanaan supaya tak timbul ketegangan dan perbalahan. Faham tak? Okey, saya telah jawab soalan. Apa apa sikit ke? Okay. Tanya dengan masak-masak yang ada di Islam ni, pasal transgender ni, kami cuba nak membawa, saya bagi, bukan bagi sokongan untuk menggalakkan, tapi memberikan ruang untuk kita datang untuk counseling, medical issues, and those yang jadi transgender ni dalam Islam macam mana tu? Adakah mereka betul-betul dilarati? Dan kalau saya ni jadi volunteer dan menolong mereka dengan memberikan, membawa mereka ke klinik, berita kausri, adakah saya berdosa? Macam mana? Ini ada salah faham sebahagian orang Islam dalam hal ini. Transgender, dia tukar jantina yang Allah telah cipta, itu perbuatan yang haram. Tetapi, diri dia sebagai insan, dia adalah manusia. Lagikan orang yang kafir, dosanya lebih besar di sisi Allah kerana mensyirikkan Allah. Boleh tak kita tolong dia kalau dia accident tepi jalan? Dia sebagai manusia, peri manusiaan. Sahabat dahulu, kerana mereka juga mengalami pengalaman pahit dengan orang-orang bukan Islam ni, kemudian apabila ada orang bukan Islam yang susah minta pertolongan, mereka terasa macam mana, dapat pahala ke kalau bagi kat orang bukan Islam ni bantuan, duit ke apa, pertolongan? Mereka rasa reluctant nak bagi. Tapi Quran di dalam surah Al-Baqarah kata, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wama tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Kamu bukan kerja kamu bagi petunjuk pada mereka. Allah bagi petunjuk pada sesiapa yang ia kehendaki. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, kebaikannya balik pada diri kamu sendiri. Kamu tidak membelanjakan hal itu melainkan mencari keredaan Allah. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, kamu akan dibalas balik dan kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya, faham tak? Kita tahu orang susah, kita tolong dah di atas. Kemungkinan kerana kita tolong tu menyebabkan dia dapat hidayah. Kalau nak kata, bukan saja transgender dilaknat Allah, minum arak dilaknat Allah, rasuah dilaknat Allah. Tu pun ada orang cium tangan orang bagi rasuah. kan? Kan? So, tak apalah, habislah lagu tu dah habislah, tak boleh dia nyanyi lagi. Okey, tapi so apa yang saya nak ceritanya ialah kita cuba baca fatwa Perlis tentang transgender. Hak dia sebagai orang untuk mendapatkan kebaikan sebagai kemanusiaan kekal. Kita tak bolehlah masa sama saya okey jawab transgender, pilihan awak. Tak bolehlah. Masa kita tolong dia, kita katalah transgender ni salah cik, tapi saya tolonglah cik. Tak apalah. Quran kata, "Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah, thumma ablighhu ma'mana." Jika salah seorang daripada orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungilah mereka, Tuhan kata, sehingga mereka dapat mendengar kalam Allah. Thumma ablighhu ma'mana, kemudian hantarlah mereka ke tempat selamat. Kat mana dia nak pergi, balik kat geng dia, hantar ajalah. Quran itu musyrikin. Tapi Allah kata, you take that opportunity untuk apa? Ha. So kata, oh ni transient. Tak ada pandangan macam tu. Kita kadang-kadang, semangat Islam kita ni terlebih, kita menafikan hak dia. Hak dia sebagai transgender mai beli di kedai kita. Boleh tak kita jual? Boleh je. Kadang-kadang saya fikir, benda-benda, sorry lah, pondan-pondan ni apa kan. Kadang-kadang menjadi-jadi ni kena kita juga. Kadang-kadang buat lawak jenaka, apa melakon pondan tu, kita okey pula. Padahal dia tak boleh. Padahal kita jangan galakkan benda tu. Tapi kadang-kadang ada orang diuji dengan benda ni. So kita bagi tahu yang awak buat salah. Tapi saya yang saya buat betul. Saya tolong awak. Tapi yang awak buat tu salah. Tolong manusia. Semua tu. Lagikan memberi minum kepada anjing mendapat keampunan Tuhan. Ini kan pula memberi minum kepada manusia. Kan? So, adil dalam hal ini. Adil dalam hal ini. Saya baca ni, bertulis ni. Banyak ni. Saya kata tak baca lah. Eh, bukan pergi berapa ni. Saya dah kerja lain ni. Saya baca soalan. Apa soalan ni? Bolehkah kita pilih apa-apa dari mazhab mengikut apa yang mudah? Kita pilih apa-apa daripada mazhab mengikut yang kita yakin tidak menyanggahi arahan Nabi yang tu. Bukan kerana kita kata benda ni saya percaya tak betul juga, tapi saya senang saya ambil yang ni lah. No. Apa yang kita, sebab tu kita kena study. Hatta mazhab Syafi'i yang kita ikut pun kadang-kadang kita tak study. Pasal buat tak tahu. Ya? Semua orang buat. So study sikit. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya. Ustaz dah berkahwin? Ini soalan. Ada lagi lah free tapi. Apa? Assalamualaikum Dr. Mazhar. Saya ikut kuliah Dr. Mazhar. Nampak Dr. Mazhar boleh jawab semua soalan tanya. Soalan saya pernah tak ada soalan doktor tak boleh jawab. Dalam situasi macam tu macam mana? Mestilah ada soalan saya tak boleh jawab. Takkan saya semua benda saya tahu. Saya tak pernah claim semua benda yang saya jawab tu boleh jawab kan. Ada orang datang kepada Imam Malik tanya banyak soalan, Imam Malik tak boleh jawab. Sebab kata 70 soalan, 80 soalan bawa Imam Malik tak jawab. Dia kata, aku ni datang jauh datang soalan pada Imam. Kau kata, la adri, aku tak tahu. Lepas tu, apa yang akan kau bagi tahu kepada orang-orang aku nanti bila bawa berita? Bagi tahu dia, qala Malik, la adri. Bagi tahu dia, maksudnya jawapan Malik, aku tak tahu. Hukum hakam Tuhan, aku tak tahu nak buat macam mana, bukan? Tak pasal-pasal aku jawab. Tak betul aku yang kena hukum dengan Allah Ta'ala kan. Maksudnya lah. Dia kata bagi tahu dia. Malik kata dia tak tahu. Aku tanya lah orang yang tahu. Dia mungkin dia tengok video saya yang tempat masa saya boleh jawab lah. Majlis mungkin ada yang boleh jawab. Ada yang saya tak boleh jawab. Saya tak jawab. Kan? Tadi soalan dah kahwin dah tak boleh jawab. Ramai mu'alah dijadikan pasangan poligami. Apa pandangan Datuk tentang poligami? Poligami ni jodoh ke bodoh? Ha? Ada mana boleh poligami bodoh? Bagus je lah poligami menyelesaikan masalah. Kan? Siapa yang cumanya, macam saya beritahu lah. Ha? Apa maksud boleh diabaikan? Islam lah kata orang. Jadi di dinasihati itu apa yang kan poligami yang fikirkan. Ignoring the fact that poligami exists, like just move on with your life. Tak. Kita berfikir negatif tentang poligami itu sebab kita rasa kita apabila orang tu dia agama ni dia datang dia nak menyelesaikan semua orang punya masalah. Di France apabila berlaku perang dunia, di Europe ramai lelaki yang mati. Pernah Europe juga melancarkan supaya lelaki mengambil lebih daripada, cuba baca dalam sejarah Europe, kahwin lebih daripada satu wanita untuk mengembalikan generasi mereka dalam peperangan. Tapi Islam tidak macam tu. Dia tak, dia begini. Katakanlah ada satu orang perempuan, umur dia 30 tahun, 40 tahun, bekerjaya, tak kahwin. Mungkin kerana dia sibuk ke apa, dia belajar pakar ke apa, ataupun dia janda. Suami dia meninggal, dia masih muda. Nak cari orang nak kahwin orang umur 30 tahun, 40 tahun. Nak cari orang yang belum beristeri. Senang ke susah? Susah. Kalau agama kata, yang hanya akan, sedangkan wanita tu perlukan protection. Bukan dia perlu protection, dia perlu untuk melunaskan juga hasrat diri dia sebagai wanita. Jadi poligami menyelesaikan masalah dia. Mungkinlah isteri pertama tak gembira, tapi dia kata ini menzalimi wanita. Tidakkah yang dia kahwin tu wanita juga? Wanita tu dia, apabila dia jadikan diri dia je wanita. Awak tak happy memang betul lah, awak tak happy. Tapi sistem itu tidak, bukan sistem yang buruk. Kerana wanita tak dapat terima poligami ni, bukan kerana poligami. Kerana mulut orang. Di negara yang mana orang poligami banyak, sebagai masyarakat Afrika, dia rasa leceh suami dia tak poligami. Ada. Tapi biasalah wanita, semua wanita cemburu. Cemburu. Dia cemburu tu bukan dia dia benci poligami. Tapi dia cemburu untuk diri dia. Pasal orang wanita ni, dia rasa apabila suami dia lebih pada satu isteri, kasih sayang telah kurang. Itu je. Tapi sebenarnya not exactly like that. Kita ada anak yang pertama. Kita kata, kita sayang anak kita. Lepas tu datang anak yang kedua, kita kata minta maaf lah, mak kena bagi kasih sayang kau. Ni adik kau datang, yang separuh kau punya aku bagi, mak bagi pada adik kau. Ada empat anak. Orang yang ada tujuh anak, adakah berarti dia kurang sayang pada anak kerana sayang dia kena bagi tujuh? Sayang ni bukan macam duit, RM10 kena bagi dua, lima. Tak. Love is like that. Tapi tak, wanita tak boleh terima. Tak apa lah, dia tak boleh terima. Tapi berapa banyak wanita yang diselamatkan kerana poligami? Saya buat contoh yang lain, kritikal. Satu wanita sakit. Kita, dia isteri, dia sakit. Dia tak boleh melunaskan kehendak suami dia, nafsu suami dia. Suami dia muda lagi. Katalah 40, 50, 60. Untuk campur okey lagi. Kan? Misalnya, adakah sesuatu yang adil nak elak diri dia jatuh dalam kesalahan ataupun dosa, dia ceraikan isteri itu, dia pergi kahwin wanita lain? Adil tak setelah? Tapi adil tak isteri dia kata, awak selagi saya hidup, awak tak boleh ni? Nanya tak dia? Nanya. Adakah, tidakkah lebih baik? Yang ini pun dia simpan, dia jaga sebagai isteri dia, walaupun tak dapat dah layan dia. Tapi dia ada seorang isteri lagi untuk menyelesaikan masalah dia. Adil tak? So poligami menyelesaikan banyak masalah lah. Ada orang kata poligami kerana nak yang cantik je. Memanglah, kalau tak cantik, baik-baik pergi kat makcik kantin suruh dia masak tau yam. Kan? Kahwin untuk masak je, tak payah orang mari tokah rumah kan. Masak pergi makan kat restoran macam mana boleh. Tapi kahwin wanita memanglah nak tidur dengan dia. Tak adalah nak tidur nak kena pakai topeng, kena yang elok lah. Panjang lah pula tajuk ni. Di Malaysia praktikal lah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i is the best mazhab. Tapi bukanlah semua benda kita nak kena terikat dengan satu mazhab. Kita boleh keluar daripada, apabila ada terutama ada keperluan. Saya taklah kata orang Selangor kau orang supaya keluar mazhab. Saya tak kata kempen keluar ramai-ramai, tak ada sana, tak, ini bukan parti politik. Tapi apa yang kita amalkan, yang kita tahu dan kita belajar dalam mazhab Syafi'i, kita tahu dalil, kita amalkan. Apa yang ada keadaan yang terdesak, kita mungkin kaji dalil dia, kita ada ruang. Kerana Islam itu dia bersifat hidup, dia boleh diamalkan macam kaul-kaul yang saya sebut tadi. Di dalam negeri Perlis, kita umpamanya kita tak terikat dengan satu mazhab, tapi kesemua yang kita amalkan ada rumah mazhab dia. Walaupun kata tak terikat, tapi banyak amalan di Perlis itu antara Syafi'i dan Hanbali. Masih ada school, bukan masih, memanglah ada school mazhab dia. Ha? Doa kunut. Doa kunut, Hanafi tidak doa kunut. Mazhab Malik doa kunut sebelum rokok. Mazhab Syafi'i selepas rokok. Hanbali tidak doa kunut. Kita pergi ke Mekah, umrah, kita tak doa kunut. Tak payahlah duduk sujud sawi pula. Mari ke Perlis, kita doa kunut. Tak payah sujud sawi. Tak apalah dia doa kunut. Bila imam doa kunut, kita pun ikutlah. Kalaupun kita rasa kita pegang pendapat yang tak ada doa kunut umpamanya. Tapi innama ju'ilal imam liyuktama bih, dijadikan imam untuk kita ikut, kita ikutlah imam. Dia kata ya, kata dia mau imam kunut. Subhanallah. Janganlah. Sebahagian ni forex, sebahagian ni saya dah jawab. Kalau saya jawab semua jadi banyak. Ya. Ayolah, cukup kot masa. Bolehkah kita niat i'tikaf di rumah menunggu masa solat? Contoh solat subuh menunggu waktu sunat Isra'. I'tikaf dilakukan di masjid. Tetapi walaupun ada perbincangan tentang masjid di dalam rumah, terutama bagi wanita, dalam Sahih Bukhari ada bab ini. Cumanya di dalam hadis kita dapati Nabi menggalakkan, macam Nabi, sahabat juga, mereka menjadikan di rumah mereka itu ada tempat khas solat. Kita tak ada lah nak solat, solatlah di mana-mana. Boleh. Tetapi kita lihat, sebab tu bila Nabi pergi ke rumah sahabat, sahabat minta Nabi solat di tempat yang biasanya mereka solat di rumah mereka. Kerana di situ tempat akan mereka jadikan tempat solat mereka. Sebab itu ada hadis yang mana Nabi solat dengan Anas anak yatim, wal ajuz wara'ana, dan wanita yang tua itu di belakang kami. Nabi solat. Nabi tanya, di mana kau nak solat? Nabi tunjuk dan Nabi solat. So di rumah kita, kita ada tempat solat. Kita boleh tunggu di situ, kita boleh zikir, kita boleh apa. Mudah-mudahan dapat pahala kepada tempat solat kita. Tapi makna i'tikaf majoriti ulama menyebut hendaklah buat di masjid. Tapi tempat solat di rumah kita. Kita tahu dah, sudut bilik tu tempat solat kita. Ataupun rumah kita mungkin tak banyak bilik sebagainya, tapi kita ada sudut solat kita. Kita bangun tahajud pun di situ, kita solat di situ. Kita. Tapi orang lelaki ni taklah kata, orang lelaki solat dari mana? Masjid lah. Kan? Juga wanita. Di dalam Ibn Hazmin, mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi, mazhab Imam Andalus yang meninggal pada tahun 456 Hijrah, daripada Andalus, kitab dia terkenal Al-Muhalla. Ni ulama faqih, fiqah tadi, daripada Muhalla. Dia mazhab agak literal, literalis. Dia panggil zahiri mazhab dia. Tapi dia tulis satu karya yang bagus tentang masalah ini. Dia menyatakan bahawasanya wanita macam dengan lelaki juga, tempat solat dia di masjid. Melainkan dia takut hujan, dia tak boleh pergi. Tapi solat dia dapat, dia solat di masjid. Saya tak faham soalan. Adakah bermula dengan satu waktu dan gradually increase pada... Oh! Soalan dia ni saya faham. Orang baru masuk Islam, bolehkah kita kata sembahyang wajib satu waktu, lepas tu lama-lama baru kita satu, dua, tiga, empat. Dia masuk Islam, kita kena beritahu sembahyang yang wajib berapa? Lima? Waktu. Mungkin dia tak, dia gagal buat. Kegagalan dia cerita lain. Hukum tetap. Kegagalan, dia gagal. Tak bolehlah kita kata satu pun boleh, dua pun boleh. Ikut awak lah. Yang penting semayang. Jangan tak semayang langsung. Tak boleh kata wajib lima. Tapi saya ni duk ponteng. Ya, ponteng satu kesalahan, tapi awak tak keluar dari Islam. Tapi kena usaha untuk lima. Itu je. Tak boleh kita ubah facts. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Izinkan saya tanya soalan. Dia dulu bagi. Okay. Oh. Ya. Yeah. Perlis kita labelkan Wahabi. Itu makanan Jepun. Wahabi ialah satu istilah yang ada benar dia dan ada yang tak benar dia. Ada sebahagian orang memang dia memang Wahabi betul. Maksudnya dia pengikut Wahabi ni asalnya mereka mengambil daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ni adalah satu orang tokoh reform di Jazirah Arab. Di dalam reform dia tu, dia sebenarnya dia Hambali, dia masa Hambali. Dan dia ada kaitan dengan negara Arab Saudi, ditubuhkan negara Arab Saudi dan seumpamanya dengan Bani Saud. Apabila kempen Turki khususnya nak menentang kebangkitan negara Hijaz yang menentang Turki ketika zaman Osmania, isu Wahabi ini dibangkitkan kerana dia macam tu, dia mix religion dengan isu politik. Ini panjang cerita dia. Tapi sebenarnya yang menentang negara Turki bukan Wahabi saja, bukan Wahabi di Hijaz saja. Jordan di bawah Sharif Hussein menentang Turki. Mereka tu ketuk kurungan Habib tu. Bom kereta api Turki. Tapi oleh kerana isu ni nak dijadikan isu agama, dibawa oleh penjajah, lalu terutama zaman ini, geng-geng yang so-called Saudi Wahabi ni agak tegang dengan Barat. Ada Osama bin Laden lawan dengan Amerika, ada mereka perang lawan halau Rusia. So nampak geng-geng ni lawan di, dulu sebelum Chechnya, sekarang ni masa Chechen kena dulu Bosnia, dia pun ni pakat lawan. So Amerika menganggap tim daripada Saudi ni very dangerous. So bangkit balik isu Wahabi secara panas. Wahabi teroris dan bahaya. Okay. Tapi di tanah Melayu cerita dia macam lain sikit. Cerita dia dulu semua orang yang berbeza dengan mazhab Syafi'i Wahabi. So kita baca Hamka umpamanya. Hamka ni tokoh besar. Hamka dituduh Wahabi. Syekh Al-Hadi dituduh Wahabi. Semua golongan reformis tanah Melayu dituduh Wahabi. Baca buku di kaum muda Wahabi. Mau kepada you nak tuduh orang pasal apa? You tak ikut mazhab Syafi'i Wahabi. You tak kunut Wahabi. Padahal kita tahu itu bukan Wahabi. Itu mazhab-mazhab yang. Tapi boleh kerana nak berkelahi, tak ada benda nak cakap, katalah Wahabi. So dia mix isu ni. So Wahabi normally dia tuduh orang lain yang mana keluar daripada pandangan tempatan. So kalau kita tanya apa yang Wahabi, mereka tu tak kunut. Dia pergi Masjid Haram tak kunut juga. Pergi Masjid Nabi pun tak kunut juga. Tapi dia itulah. Pasal tak Wahabi sebab mereka tak buat kenduri arwah. Sekarang ni lebih teruk. Pasal apa tak Wahabi? Sebab tak panggil wali. Doa pada Allah saja. Macam-macam. So ini isu yang lebih bersifat sentimen, apa? Sentimen. Sentimen. Ada juga yang Wahabi yang isu-isu. So oleh kerana tuduhan Wahabi ni di negeri-negeri ni sekarang ni, Mufti Meng dituduh Wahabi, tak boleh masuk ke Malaysia sekarang umpamanya. Norman Ali Khan tak dibenarkan masuk, dituduh Wahabi. Zakir Naik dituduh. Semua orang yang cakap pakai facts ni Wahabi. Sebab tak kena dengan selera lokal punya. Ustaz-ustaz lokal yang nak boleh cerita pelik-pelik sikit ni. Tahu tak apa. Okey lah, saya rasa cukup lah kot lah. Panjang lah. Ada last. Bagi haji kita yang pakai serban. Okay. Last. Kenapa entah memiliki mikrofon? Okay. Sebab saya pegang dulu. Okay. Tapi Ustaz, Assalamualaikum. Saya Azhar Hasu. Ya, ini lebih kepada pendapat saya untuk mencari solution bagi mu'alaf. Yeah. Sebenarnya perjalanan seorang mu'alaf, saya dah 23 tahun. Saya lihat dia ada 3 fasa. Fasa pertama macam asas lah. Bila kita mula masuk Islam, mudah untuk kita terap ilmu, sebab kita talk about basic requirement, We talk about easy to follow dan practice, tak confused, basic understanding of Islam. Saya rasa mudah. Tapi dia jadi sebagai mencabar bila dia masuk ke tahap intermediate, di mana saya lihat macam ada different opinion from ustaz-ustaz yang menyebabkan kita nak terima ilmu, kita rasa susah. Dan juga practices pun berbeza sometimes. Mungkin tarik ilmu kita ni. But dia jadi lebih parah lagi bila kita masuk ke tahap advance, which is perbalahan antara tokoh-tokoh ilmu kita sendiri yang menyebabkan kita rasa macam, how am I going to follow now? Jadi saya takut ada unsur circle confused. Okay, it's good, very good. Yeah. Okay, so you start. Okay. Yeah. Pertama, bila kita masuk Islam, kita adakah kerana kita nak please seseorang ataupun kerana kita mencari jalan Tuhan? Kita nak pergi pada Allah Ta'ala. Betul tak? Macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Kita tidak melihat Allah. Betul tak? Agama lain pun mendakwa mereka berhubung dengan Tuhan juga. Tapi beza antara Islam dengan agama lain, agama Islam adalah berkaitan dengan the real, the authentic revelation. Wahyu yang authentic. Betul tak? Apa beza dakwaan agama lain yang berpuasa dengan berpuasa dengan Islam? Berpuasa dalam Islam ini ialah agama yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Saya buat satu benda untuk dipaham. Dulu-dulu saya suka buat contoh ni, tapi lama tak buat ni, boleh ya. Kalaulah kita pergi satu masyarakat, dia tak dapat wahyu. Kata dia kata tak dapat wahyu. Kita ambillah satu masyarakat asli, duduk dalam satu masyarakat asli. Satu orang yang paling bijak di kalangan mereka berfikir, dia tengok alam, dia tengok semua, dia kata, mesti ada Tuhan. Dia fikir. Lalu dikumpulkan pengikut dia semua. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini sebenarnya ada Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita kena hormat dan patuh pada Tuhan itu. Tapi dia tak dapat wahyu. Dia fikir. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Agak-agak apa kalau tuan-tuan duduk dalam masyarakat tu, ada orang cakap macam tu, what is your first question? Nak tanya dia. Who are you? Dia katalah dia tok batin yang paling pandai ke dia. Apa soalan kita nak tanya ke dia? Ha? Kalau kita agree dengan dia, kalau kita agree Tuhan ada, apa kita tanya? Nak buat macam mana? Ya, kita akan tanya Tuhan tu macam mana? Betul tak? Kedua, mungkin kita akan tanya Tuhan mahu kita buat apa supaya kita hormat dia? Betul tak? Kita kena minta pertolongan dengan Tuhan. Macam mana cara kita nak minta? Betul tak? Kalau dia tidak ada wahyu, kalau dia tak ada wahyu, tak ada wahyu yang sampai pada dia, tak ada revelation, dia kata, give me time, sometime. Dia pun balik fikir, macam mana ya? Dia pun mula start tengok keadaan sekeliling. Itulah menyebabkan dia buat berhala. Bila dia buat berhala, manusia ini dia punya limitation, dia punya khayalan dia berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Sebab itu kita tengok Tuhan sesuatu bangsa tu lebih kurang dengan muka bangsa tu sendiri. Betul tak? Tuhan orang asli macam muka orang asli. Betul tak? Tuhan orang Cina kan, gadis cantik terbang, bukankah dia Melayu dan bukankah dia India? Cina. Bahkan kadang-kadang bila manusia mereka, sebab tu Jesus di India tu saya sebut pun dia kulit hitam, gelap sikit. Pasti sesuai dengan orang India tengok kan. Kan nak sembah pemuda barat pula. Jesus di barat tu macam pemuda barat. Jesus bukan orang barat. Jesus adalah orang. Dia Jew. Tapi itulah manusia punya limitasi. Kalau dia nak buat Tuhan yang garang, dia buat takut gigi apa semua. Tangan. Tapi tangan, muka, itu semua adalah merupakan apa? Version khayalan yang manusia. Kerana manusia hanya boleh berkhayal apa yang dia lihat, atau yang dia sentuh, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar. Kan? Cuba tengok. Apa alien yang dibuat oleh filem-filem daripada Hollywood. Hebat kan? Alien dia pun macam tu, macam ada gigi, ada, dia mesti dia campur ikan, campur orang, campur, ya, jadilah alien dia. Betul tak? Sebab itu, Tuhan ini, pertama kesesatan yang akan berlaku, kehendak betul. Karena manusia memang dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk mempercayai tentang the existence of God. Mempercayai kewujudan Allah. Tetapi, kewujudan itu jika tidak dikawal oleh wahyu, kepercayaan itu jika tak dikawal oleh wahyu, dia akan menyebabkan tu, Tuhan yang palsu. Seminggu dia pun datang, Tuhan tu. Inilah lebih kurang jemaah Tuhan kita. Kan? Jemaah Tuhan kita. Ramailah. Mesti orang tanya dia pula. Kita nak buat apa kan ni? Ha, betul tak? Ha, itu yang kata kita tuang susu dah kepala. Ha. Ada kata kita tawaf-tawaf pusing. Ada. Kalau tak dapat wahyu. Tapi kalau dapat wahyu, Islam berbeda dengan semua ni. Dia bermula, Tuhan bila ditanya Nabi, laisa kamislihi syai. Apa pun tak sama. Yang ada sifat saja. Pengasih, penyayang, berkuasa. Segala sifat-sifat yang sempurna, attributes, menjadi sifat kepada Tuhan. Itu wahyu. Faham tak? Bila wahyu orang tanya Nabi, nak macam mana? Apa beza ibadat Islam dengan ibadat bukan Islam? Ibadat Islam, Nabi tak kata, oh, bolehlah kot kita macam pusing-pusing. Tak. Nak solat tu pun Nabi tak solat sehingga turunnya wahyu. Pergerakan dia, perbuatan dia. Cuba kita hayati bacaan-bacaan dalam solat. Solid semuanya memuja dan memuji Tuhan. Sebab itu, kita apabila masuk Islam, kita mencari Allah ni. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kalau seperti yang kita kehendaki, agama-agama lain pun ramai seperti kehendaki. Tapi kita tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki, melainkan Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu kita kena letak dalam kepala kita. Awak ustaz ke, awak syekh besar ke, awak mufti, awak bukan Nabi. You tak ada wahyu. Wahyu hanya kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sebab itu kita tak asyhadu an la ilaha illallah. Tak berhenti ke situ saja. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku menyaksikan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Untuk kita tahu, untuk sampai kepada Allah, tak ada cara melainkan cara yang diberitahu oleh Muhammad. Ini saja authentic messenger. Yang the last. Yang sebelum tu tak apalah. Prophets yang lain semua dah. Ini untuk kita. Bila kita tahu hal ini, kita kena tahu semua orang yang datang selepas baginda tidak terpakai cakapnya, melainkan selaras dengan cakap dia, Nabi. Betul tak? Very simple. Paul ke apa ke, kita bukan macam Christianity. Paul pun boleh, Jesus pun boleh. No. Only one. Hatta cakap Abu Bakar dan Omar tak diterima kalau tak sama dengan cakap Nabi. Of course lah cakap mereka sama. Imam Malik apabila dia mengajar hadis, dia kata kullu ahadin yukhadu wa yutraku min kalamihi, yukhadu wa yutraku kalamuhu illa al-ma'sum sahibul hadal maqam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya, melainkan tuan yang maksum, tuan punya kubur ini, iaitu Nabi SAW. Apabila hal itu jelas, kita tahu peta kita jelas. Then kita pergi dengan ustaz. Ustaz dia ceramah macam-macam. Ada yang kata minyak angin tak boleh pakai lah Islam lah. Ada macam-macam belik-belik sekarang. Ha? You cakap apa pun ustaz. You bukan lahir-lahir Tuhan tabal you. You, ustaz saya dengan tuan-tuan, sama. Nabi pun manusia juga sama. Tapi Nabi dapat wahyu. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kamu, diwahyu padaku. Ustaz dengan tuan-tuan sama. Bezanya dia pergi belajar di dalam bidang agama. Adakah semua orang yang belajar bidang agama mesti pandai? Adakah semua doktor yang kita pergi tu sama ilmu dia? Doktor perubatan tu? Tak. Kita sendiri dalam bidang yang kita, adakah kita tahu kita punya kepandaian sama dengan orang lain? Adakah, mungkin tak orang lebih pandai daripada kita bidang yang sama? So, kalau doktor ni, doktor ni kata macam lain, doktor ni kata pening aku. Apa you nak pening? Artinya mungkin dia ni information korang. Mungkin doktor ni kata produk ni bagus sebab dia jual. Doktor ni kata you jangan makan dia tu, banyak steroid tu. Macam tu lah, manusia ada kepentingan. Okay. Bila kita tahu asas ini, kita akan jumpa banyak orang. So, banyak ustaz dia datang, dia cakap apa pun. Kita sentiasa kena tanya dia, ustaz. Yang ustaz kata ni, adakah Nabi amalkan? Adakahlah hadis Nabi? Dia kata, no. You just listen to me. You has no right to ask dalil-dalil ni. Oh, dia pula lah jadi Nabi ya. You are not the source. Sumbernya siapa? Al-Quran. So, kita dengar orang cakap. Kalau ustaz tu bagi pendapat, tak ada. Dia kata dia boleh buka tirai jumpa Nabi ke apa, jangan merepek semua ni. So kita hanya pakai apa yang nak. Kalau dia bagi dalil, kita follow. Kalau dia tak nak bagi dalil, kita cari dalil. Okay. Dalam masa yang sama, kita juga accept sometimes atau banyak juga benda yang boleh satu dua pandangan yang berbeza, tapi asasnya mesti sama. Macam saya sebut tadi, kalau ada ustaz berbalah, intellectual ni, dalam dunia intellectual tu memang macam tu lah. You bagi argument, ni bagi argument. It's good for us actually. Tak ada lah kita ni blindly imitation, ikut satu orang, satu benda dia kata, kita ikut. So, ada orang kata, ada orang ni counter balik. Dan dia bagi argument. It's good for us. Market dia lebih luas. Semua orang kata, saya pening lah ramai cakap. Pening pasal apa? Nak pening? Yastami'un al-qawl. Baik, Nabi, fabashir ibad. Alladzina yastami'un al-qawl. Wa yattabi'una ahsana al-Quran. Dan surah Zumar. Bagi tahu kepada hamba-hambaku, orang yang mendengar perkataan-perkataan dan ikut yang terbaik. Dan itu pun pahala dalam agama. Sebab apa? Masuk Islam ni dia tak boleh dah macam agama lain. Pergi saja, pasal apa you pergi hari Sabtu? Tak tahu. Pasal apa you nyalakan colok? Tak tahu. Dalam Islam you have to study. Sebab tu agama mula dengan iqra, baca. Agama is about knowledge. About understand. How you comprehend. Macam mana kita faham benda tu. So, you kena study lah. Tak boleh lah. Saya nak masuk Islam tapi saya malas nak dengar banyak-banyak. Saya nak dengar yang terus cakap je. Macam mana? You takkan ada feel. Tapi bila kita baca hadis ni, nama nama kitab ni? Baru je kejap dah lupa nama. Nama apa? Umdatul Ahkam. Umdah, pegangan kepada hukum, iaitu hadis. Jadi, bila kita solat Allahu Akbar, bukan kita terbayang muka ustaz. Kita terbayang hadis Nabi yang menceritakan Nabi mengangkat tangannya ketika salat. Apabila kita rokok, kita terbayang hadis Nabi bagaimana Nabi itu rokok dalam hadis ni. Apabila kita bagi salam, kita terbayang. Apabila kita baca, kita terbayang bacaan Nabi. Itulah yang menghubungkan kita dan agama. So, tak ada yang confused. Memang they try to confuse us. Tapi sebenarnya agama is about knowledge. Tak boleh. Saya confuse lah. Pasal apa? Tak tahulah nak dengar mana. Tu, habis tu saya dengar muzik je lah. You dengar lah argument tu. So, sebab tu, melainkan orang tu dah terlalu teruk dah. Makcik tu terlalu tua dah. Tak boleh nak faham. Makcik tak boleh faham. Kau khabar sajalah yang mana-mana boleh. Kau khabar. Kita apalah, kita bagi tahu lah makcik. Makcik, macam saya kata lah, makcik adalah hadis Bukhari. Bukhari mana pula, nasi ke Bukhari yang duk buat bangunan tu ke? So ada sampai limit tu you just follow lah. Tapi selagi otak, handphone pun boleh tahu jenama mana bagus, makan pun boleh cari kat mana kedai yang sedap. Takkan tak boleh nak baca banyak argument ini. Mungkin kita tak sampailah kepada peringkat imam-imam tu, at least kita tahu dalil. Kita feel this is the kita orang pergi umrah, orang pergi haji. Kau tak ikut ustaz kata pusing-pusing. Tak sama dengan orang kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim itu sebagai solat. Terasa ayat Quran tu apabila kita solat. Sebab kita deal direct. Bukan kita boleh faham direct, tapi kita baca teks tu. Apabila ada benda yang tak boleh kita faham, of course scholars akan tolong kita. Ulama akan tolong kita. Tapi ulama macam tu saya kata, dia ada banyak argument. Kita boleh. Tak, saya sebut buat contoh banyak kali lah. Kita bukan engineer. Kita nak pergi beli kereta. Bila nak pergi beli kereta, kita tengok kereta. Kita pergi satu syarikat beli kereta. Tengok salesman dah. Kereta ni bagus lah. Ni, awak engineer lah. Saya bukan lah, saya kerja accountant. Kalau awak kerja accountant, kereta awak jangan tanya bagus tak bagus. Ini bahagian engineer. Saya jual awak beli je lah. Boleh dia cakap macam tu? Kita kata saya nak beli kereta lain. Awak nak beda-beda, awak engineer ke? Kereta saya awak belilah. Kita kata, engineer bagus abang. Dia minyak. Oi, awak jangan tanya, awak bukan engineer. Ini awak accountant, kerja kira je duit. Jangan awak nak tanya engineer. Awak kerja awak beli je kereta ni. Awak kata saya tak mau beli, ni saya nak pergi Toyota. Awak tahu ke perbezaan kereta ni? Awak pernah belajar engineering ke? Kalau awak tak belajar engineering, apa yang salesman kata, awak beli je. Boleh buat macam tu? Kita tak mahu lah pasal apa kereta kita nak pakai. Kita tak kata pula, aku memandangkan aku bukan engineer, apa saja yang salesman kata, aku beli je. Boleh tu? Mana boleh? Agama. Yang kita nak amal Tuhan, takkan saya dengar satu ustaz je, saya dengar lah banyak. Kemudian saya nak dengar argument dia, yang mana lebih sound. Kalau dah ada perbezaan, kereta pun kita yang tak engineer pun kita cari, handphone kita tahu semua ni yang mana bagus tak bagus, kita dengar juga ini lebih bagus, kita baca review. Apa baca review? Oh, ikut je lah, awak kan lebih pandai daripada apa yang buat tu. Ini semua dominasi golongan agama yang cuba nak control over mind some people, manusia majority ni. So you just follow me because bila awak ikut saya, saya ada kekuatan, saya ada duit, awak akan bagi duit kat saya, awak akan bagi ni, awak akan follow saya. Agama pun sometimes, bukan Islam saja, Judaism, Christianity, Islam, semuanya benda yang sama. Kerana mencari pengaruh, kerana bila ada pengaruh, ada kedudukan, ada pengikut, boleh ada harta. Ini very dangerous. So we ikut Quran dan Sunnah, memang kita tak nafikan scholars, kita ikut scholars, tapi kita bersedia mendengar banyak. Bukan mendengar satu pendapat. Tak boleh kalau satu ustaz kata, ni, kalau dah baru masuk Islam ni, dengar je lah. Jangan duk pergi tanya banyak-banyak ya. Itu you reject from the first day. Kata kami nak keluar daripada kebodohan kepada kepandaian, awak nak masukkan benda kepada kebodohan yang baru pula. Otak awak macam mana awak tahu lebih baik daripada otak orang? Hatta apa yang saya kata, not necessarily you accept apa yang saya kata, you kan boleh ikut balik. Tak boleh kata saya mufti ya, you kata ikut je. No, saya tak pernah kata itu. Mungkin saya punya pendapat salah, you boleh argue dengan saya. So open to discuss. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, apa ya, faham? Okey, berjumpa lagi 5 tahun lagi.